Bab 68 Babul wara'i wa tarkis subhat. Bab tentang wara' dan meninggalkan subhat. Subhat yang dimaksud di sini bukan sekedar subhat yang halal dianggap haram, yang haram dianggap halal. Tetapi subhat tidak jelas halal haramnya. Selama ini kita belajar subhat yang dimaksud adalah hak dianggap batil, batil dianggap hak, sunnah dianggap bid'ah, bid'ah dianggap sunnah. Itu subhat. Tapi yang dimaksud di sini adalah subhat yang tidak jelas halal haramnya, ya, atau kurang jelas halal haramnya. Saya bacakan. Huwa tarku ma la yu'inuka min fudulil kalam wal nadar wal istima' wal batas wal fikr. Yang dimaksud dengan wara' adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagimu. Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagimu. Min fudulil kalam, misalnya terlalu banyak bicara, terlalu banyak melihat, terlalu banyak mendengar, memegang, berjalan, berpikir, dan seluruh gerakan-gerakan zahir dan batin yang tidak bermanfaat. Berarti di sini dibatasi tidak bermanfaat. Ngomong banyak 2 jam, ngomong tentang apa? Tentang hadis, tentang fikih, tentu itu bermanfaat. Maka bukan itu yang dimaksud. Ya, walaupun 10 menit, 15 menit, tapi tidak ada manfaat. Ngobrol kesana kemari, itu yang halal. Ya, apalagi yang haram, menggunjing orang, memperbincangkan aib orang, memfitnah orang, jelas itu haram. Ini yang halal, itu ditinggalkan. Kalau ingin wara', kemudian melihat. Melihat sesuatu yang indah tentu tidak terlarang. Tetapi kenapa mesti hanya untuk melihat sesuatu yang indah kemudian menghabiskan puluhan juta, ratusan juta, mentang-mentang dia orang kaya. Tentu uang dia tidak seberapa, uang tersebut tidak seberapa dibanding uang simpanan dia. Tetapi ratusan juta hanya untuk melihat tempat-tempat yang jauh, padahal tidak ada manfaatnya, hanya sekedar melihat, mendengar, dan seterusnya. Sesuatu yang tidak bermanfaat. Zohirah atau batinah. Kadang-kadang setelah zohir, seperti contoh tadi, kadang-kadang batin. Banyak batin yang tidak bermanfaat, dan itu menyita waktu. Menghayalkan sesuatu, mengangan-angankan sesuatu, sebagaimana pembahasan yang telah lewat. Mimma yufti ilal khuruji min kulli syubhatin wa muhasabatin nafsi 'ala at-tawah. Sehingga apa? Sehingga dia tidak bisa keluar dari segala macam syubhat. Karena orang terlalu banyak bicara, terlalu banyak mendengar, terlalu banyak melihat, dia tidak akan selamat dari berbagai macam syubhat. Ini halal apa haram, ya? Tadi kita berbicara tertawa terbahak-bahak selama 20 menit tadi, halal apa haram? Nah, pertanyaan ini kalau memang diajukan ada. Ya, apakah kita berani menjamin berbicara berpanjang lebar semuanya halal semua? Ya, pasti ada. Nah, maka tidak akan selamat dari syubhat. Maka yang terbaik kurang. Ya. Nah, oleh karena itu ada doa kifaratul majlis. Untuk apa? Sebagai kifarat. Mungkin di majlis kita tadi ada dosa, ada kedoliman, ada kifarat. Ya, sebagai bukti, sebagai pengakuan bahwa apa yang kita ucapkan tidak selamanya benar, tidak selamanya baik. Walidzalika yanbaghi 'alal 'abdi tawkil haramil bayyin wasyubhah. Oleh karena itu wajib bagi seorang hamba untuk menjaga diri dari sesuatu yang jelas haramnya. Ini yang pertama. Yang pertama diperhatikan apa? Yang jelas haramnya. Babi, darah, khamar, judi, zina, ini yang jelas haramnya. Jauhi. Yang kedua, wasyubhah. Yang mungkin tidak jelas. Boleh apa tidak? Saya tadi melakukan seperti itu ya. Nah, ini tinggalkan. Sebagaimana nanti akan datang hadisnya setelah ini, Nabi memegang sebutir kurma. Nabi tahu ini halal apa haram bagi saya, beliau tidak tahu. Beliau memastikan haram tidak, beliau memastikan halal juga tidak. Ya. Karena ada kemungkinan kurma ini kurma zakat, ada kemungkinan kurma ini bukan kurma zakat. Berarti kurma tersebut mungkin halal bagi beliau, mungkin haram. Maka beliau makan apa tidak? Tidak. Nah, ini yang dimaksud. Padahal kalau beliau makan, apakah pasti haram? Tidak. Kalau itu bukan, ternyata bukan kurma zakat, tentu halal bagi beliau. Ya. Maka ketika di hadapan kita, kita ragu ini sapi apa babi, ya ragu, maka tinggalkan. Ya. Ini halal apa haram, tinggalkan. Ini sebetulnya uang ini halal apa haram, ada keraguan, tinggalkan. Ya. Kecuali tidak ragu. Ya, tidak ragu ini terkadang dari ilmu akhirat, terkadang dari ilmu dunia. Seperti Nabi tadi, ilmu apa yang bikin beliau tidak ragu? Ilmu dunia. Coba kalau ada yang bilang kepada Nabi, ya Rasul, saya tahu persis itu bukan kurma zakat. Ya. Saya tahu itu bukan kurma zakat ya Rasul, saya sendiri yang bawa tadi. Itu kurma siapa terjatuh? Ya tentu halal bagi beliau. Nah, oleh karena itu, ada kalanya seseorang dengan mantapnya, dengan ringannya, dengan entengnya mengambil amplop itu. Kenapa? Karena dia tahu ini halal. Sementara temannya ragu-ragu karena dia enggak tahu. Nah, sekali lagi, yang bisa menghilangkan syubhat kita itu kadang-kadang ilmu akhirat, kadang-kadang ilmu dunia. Ya, kalau ilmu akhirat jelas ragu bagi saya, kepiting itu halal apa haram. Ini kan ilmu akhirat. Ya, kenapa? Karena saya enggak tahu hukumnya. Sementara si fulan sudah belajar tahu dengan lahapnya, dengan tenangnya dia makan kepiting itu. Ya, karena tidak ada syubhat bagi dia, karena dia berilmu. Sementara saya yang tidak tahu, maka saya ragu-ragu. Maka lebih baik saya tinggalkan. Ya. Ataulah kita dari sini bahwa untuk menghilangkan syubhat itu kadang-kadang ilmu dunia, kadang-kadang ilmu akhirat. Kadang-kadang ilmu akhirat, kadang-kadang ilmu dunia. Dari sini kita tahu bahwa kedua-duanya adalah ilmu, mendatangkan manfaat, mendatangkan kenikmatan. Seperti tadi, karena dia enggak tahu secara ilmu dunia bahwa amplop tersebut halal, dia enggak mau ambil, kan rugi. Padahal kalau dia tahu kan jadi untung karena dia ngambil. Gitu. Itu ilmu dunia. Ilmu akhirat seperti tadi. Ya. Seperti antum masuk masjid ini. Antum masuk ke masjid ini. Tiba-tiba antum melihat uang 5 ribuan. Ya, di karpet masjid. Masjid ini tempat umum. Ya. Boleh ambil jangan? Boleh ambil apa tidak boleh? Iya, antum yang tidak tahu ilmunya ragu kan? Boleh apa tidak ini? Kan bukan uang saya. Atau mungkin sebagian mengatakan ini haram bagi saya untuk mengambil. Ini uang bukan uang saya. Ya, tapi antum yang tahu ilmunya berdasarkan hadis kurma tadi boleh. Karena apa? Karena Nabi mencontohkan memakan sesuatu yang jelas bukan milik beliau. Sebutir kurma itu bukan milik beliau. Kalau milik beliau, beliau enggak akan nanya, ya, ini kurma zakat atau bukan. Tapi mau dimakan oleh beliau, beliau batalkan. Karena apa? Karena takut itu kurma zakat. Bukan karena ini bukan kurma saya, haram bagi saya, keliru. Dari sini tahulah kita bahwa jika kita menemukan harta yang tidak seberapa, sebutir kurma 5.000, 10.000 di tempat umum, maka boleh kita ambil. Ya, daripada rusak, daripada keduluan orang kafir, daripada keduluan binatang dan seterusnya, karena manusia kan diutamakan. Gitu ya. Itu apa? Ilmu akhirat. Orang yang tidak tahu ilmu akhirat tadi, ilmu hukum halal haram, dia tidak berani atau setidaknya ragu-ragu. Faman taraka subhat faqad istabra'a li dinihi wa 'ibdihi. Barang siapa yang meninggalkan yang subhat, berarti dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Ya. Kemudian beliau membawakan ayat ke-15 dari surah An-Nur, wa qala Allah taala wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kalian menyangka hal itu remeh pilih, padahal di sisi Allah adalah besar. Apa ini maksud? Menuduh Aisyah selingkuh, menuduh Aisyah berbuat serong, menuduh Aisyah berbuat zina. Ini terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin terpengaruh bahkan sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sampai menyuruh Aisyah untuk pulang ke rumah orang tuanya Abu Bakar. Kenapa? Karena fitnah ini, ya, yang disebarkan oleh seorang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Awalnya tidak ada apa-apa, ya. Rasul dan para sahabat ketika melihat sesuatu yang janggal, ya, diam, tidak ada pikiran apa-apa. Aisyah naik unta, unta tersebut dituntun oleh Sofwan bin Al-Mu'attar di malam hari yang gelap gulita. Tentu ini enggak wajar, kan? Sementara Rasul dan para sahabat sudah berada di depan, Aisyah dan Sofwan berada di belakang karena tertinggal. Ya, ceritanya ketika Rasul dan para sahabat istirahat, kemudian Aisyah secara diam-diam keluar dari tandur. Aisyah ikut dalam perjalanan itu. Aisyah belum membuang hajat, ya. Aisyah belum masuk ke tandu, Rasul dan para sahabat sudah berangkat. Si pembawa tandu tidak menyangka kalau Aisyah belum masuk. Ya, disebutkan di situ karena Aisyah badannya kecil, ya, ada atau tidak, tidak terlalu berpengaruh. Tidak tahu kalau Aisyah ternyata belum masuk ke tandu tersebut. Ya, lalu berangkatlah Rasul dan para sahabat dan tandu itu dibawa. Kemudian ketika Aisyah sampai ke tempat tersebut, ternyata sudah tidak ada siapa-siapa. Lalu Aisyah duduk di situ. Aisyah berpikir pasti nanti Rasul dan para sahabat akan kembali menjemput dia. Gak taunya Sofwan ketinggalan dari belakang dan melihat Aisyah, dan Sofwan tahu bahwa ini Aisyah walaupun memakai cadar, ya. Ucapan pertama yang keluar dari mulut Sofwan adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kemudian Aisyah dipersilakan naik unta, kemudian unta itu dituntun oleh Sofwan dari depan dan tidak ada apa-apa. Dan ketika menyusul Rasul dan para sahabat juga tidak ada apa-apa. Rasul diam, para sahabat diam. Gitu. Ini menunjukkan bahwa Rasul dan para sahabat ketika melihat sesuatu yang janggal, maka tidak diteruskan, tidak diselidik, ngapain saja. Ya. Kita melihat si fulan dan fulana yang bukan mahram berduaan jalan bareng, ya. Ya sudah. Ya, lo dari mana nih? Nah, habis ngapain nih? Ya, enggak usah. Enggak usah, kita bukan hakim. Ya. Nah, untuk selanjutnya saja, kalian berdua bukan mahram, tidak pantas boncengan seperti ini dan seterusnya, enggak usah ditanya dari mana dan seterusnya, habis berbuat apa. Ya. Karena kita disuruh mengedepankan husnudzon, bukan suudzon. Nah, sampai di Madinah baru dibahas oleh orang-orang munafik. Ya, dibahas oleh seorang jadi dua orang, tiga orang, terus akhirnya sampai ke telinga Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Aisyah begini, maka terjadilah apa yang terjadi sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat An-Nur. Dan di sini Allah menyatakan bahwa itu besar, fitnahan itu besar. Wa tahdzabunahu hayyinan, walaupun kalian menyangka bahwa itu kecil, remeh, sepele. Ya. Ah, kemudian turun ayat menyatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha bebas dari tuduhan. Ya. Ini merupakan nikmat yang sangat besar. Bahwa tuduhan, fitnahan, ucapan yang tidak benar selalu terbongkar di zaman wahyu. Adapun ketika wahyu telah putus, tidak terbongkar. Ya, jika ada orang bohong di zaman sahabat, ya tidak terbongkar ketika Nabi sudah wafat. Ya, apalagi hari ini. Maka para imam mengatakan musibah terbesar adalah putusnya wahyu, meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini musibah terbesar. Nikmat terbesar yaitu turunnya wahyu. Hidup di zaman turunnya wahyu ini nikmat yang luar biasa. Karena tidak ada syubhat. Tidak ada syubhat. Maka yang halal jelas, yang haram jelas, yang sunnah jelas, yang bid'ah tidak ada. Belum ada bid'ah kan? Ketika wahyu turun, belum ada orang yang berbuat bid'ah. Ya? Yang tauhid jelas, yang syirik jelas. Maka yang memang mau taat kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah selamat sampai surga. Yang sampai neraka, yang masuk neraka, yang memang tidak mau taat pada Allah dan Rasulnya. Bandingkan hari ini. Atau bandingkan setelah muncul Khawarij sampai hari ini. Dia mau apa? Mau taat. Mau masuk surga. Dia gak mau maksiat. Ingin beribadah. Dengan cara apa? Maulid Nabi, tahlilah, muludah. Memanggil-manggil Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah, agitna, agitna. Mereka mau apa? Mau beribadah. Mau baik, mau surga. Tapi akibatnya di neraka. Bahkan kekal di neraka selama-lamanya jika dia memanggil-manggil, menyeru Rasulullah alaihi salatu wassalam, meminta-minta kepada beliau ketika beliau sudah wafat. Ya, ini musibah yang luar biasa. Ya. Ah, oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah, Allah menurunkan para ulama. Allah selalu membangkitkan seorang ulama yang menjadi mujaddid setiap 100 tahun sekali. Ya, dan Nabi menegaskan bahwa mereka sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi. Maka insya Allah kita akan selamat, kita tidak akan sesat selagi kita mengikuti para ulama. Nah, yang jadi masalah ulama yang mana? Nah, ini yang jadi masalah. Masalahnya di situ. Seperti yang kita lihat di negeri kita ini, di daerah kita ini, di kampung kita ini. Si fulan yang tidak tahu apa-apa atau sedikit tahu tentang agama disebut ulama. Hanya tukang ceramah, tukang khutbah disebut ulama. Ya, padahal ulama warasatul anbiya. Kemudian suratul Fajr ayat 14. Qala Allah Ta'ala Inna rabbaka labil mirsad. Sungguh Rabbmu, sungguh Tuhanmu selalu mengawasi. Allah selalu mengawasi, mendengar, melihat makhluknya dimanapun, sedang apapun. Ini makna dari wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Itu maknanya. Tidak ada makna lain seperti zat Allah ada di mana-mana. Karena Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada, berarti Allah ada di mana-mana. Ini bukan maksud ayat tadi. Ya, maksud ayat tadi seperti ayat ini. Inna rabbaka labil mirsad. Semakna dengan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Berbeda lafadznya, maksudnya sama. Mengawasi. Allah bersama kita semua. Yang dimaksud Allah mengawasi kita, melihat kita. Bukan zat Allah bersama kita lalu kita simpulkan Allah berada di mana-mana. Ini kesimpulan yang batil. Ya, kemudian hadis pertama dari bab ini. Atau hadis 588. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما dari Nu'man bin Bishr, semoga Allah meridhai mereka berdua, berarti Nu'man sahabat, Bishr sahabat. Masih ingat ya? Sahabat yang tidak adil di dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya lalu ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyinun." Sesungguhnya yang halal itu jelas. Jelas kan? Siapa yang bertanya, "Nasi itu sebetulnya halal apa haram? Sayur ini sebetulnya halal apa haram? Roti ini sebetulnya halal apa haram?" Enggak ada kan? Enggak ada. Hatta orang-orang yang enggak pernah ngaji, enggak pernah belajar. Karena apa? Halal itu dibikin jelas oleh Allah. Gitu. Nasi, sayur, kue ini, kue itu, yang semuanya tidak ada di Al-Quran dan hadis. Enggak ada kan? Nasi, sayur, udah, sayur asam, tumruk, misro, enggak ada di Al-Quran dan hadis. Tetapi kita semua tentram, aman sampai hari ini. Rasa-rasanya saya belum pernah ditanya ya. Sebetulnya tumruk, misro, sayur asam, sayur, halal apa haram? Karena memang Allah memberikan sesuatu yang jelas, yang sangat jelas, bahwa halal itu jelas sekali. Gitu ya. Wa innal harama bayyin. Begitu juga yang haram jelas. Babi, darah, ya, binatang yang disembelih dengan nama selain Allah. Gitu. Bangkai, ya, jelas. Saya kira seluruh kaum muslimin tahu. Nah, kemudian jelas pula bagi orang-orang yang belajar, bagi orang-orang yang belajar mempelajari sunnah, jelas haram apa? Keledai Cina. Jelas, antum yang belajar jelas. Nah, tidak jelas karena tidak belajar. Berarti syubhat itu akan menimpa orang yang tidak belajar ini. Ya, antum yang belajar jelas. Keledai kalau diternak orang, keledai kampung Cina itu jadi haram. Sabda Nabi alaihi salam. Ya, kemudian binatang yang berkuku dan bertaring, yang dengan kuku dan taringnya dia memakan, menerkam mangsanya, seperti kucing, anjing dan seterusnya. Kemudian binatang yang dilarang membunuh seperti kodok, ya. Binatang yang disuruh membunuh seperti ular, rejengking, Ya, ini jelas bagi yang belajar. Bagi yang tidak belajar, ya tidak jelas. Wa bainahuma, dan di antara halal haram itu mustabihat, umurun mustabihat di lafaz yang lain. Sesuatu yang mustabihat. Ya, sekali lagi, mustabihat ada kalanya karena tidak berilmu agama, ada kalanya karena tidak tahu hakikat sebenarnya selama menurut ilmu dunia. Ya, seperti ini babi apa daging sapi, dia tidak jelas, maka itu subhat bagi dia. Adapun bagi si fulan enggak subhat karena dia tahu persis ini daging sapi. Gitu. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Nah, ini. Ya. Ini dalil bahwa subhat itu ada pada diri seseorang, tidak ada pada diri orang lain. Maka jangan disangka bahwa kalau syubhat itu berarti seluruh kaum muslimin melihat itu sebagai syubhat. Pada dalil ini, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Yang dimaksud kaum muslimin, kebanyakan kaum muslimin enggak tahu. Berarti ada kaum muslimin yang tahu. Berarti syubhat itu ada yang kena, ada yang tidak kena. Ada yang tahu kalau itu jelas-jelas halal, ada yang tahu, ada yang tidak tahu atau ragu-ragu. Tergantung itu. Faman ittaqa syubhat, barang siapa yang menjauhkan diri dari syubhat, tentu bagi yang enggak tahu, seperti Nabi tadi. Ini kurma zakat atau bukan, kan beliau enggak tahu. Maka dijauhi oleh beliau, tidak dimakan. Ya. Ini amplop yang masuk ke laci saya ini halal apa haram saya enggak tahu. Maka jauhi. Jauhi. Ya. Tadi uang yang dikasih atasan ke saya itu halal apa haram saya enggak tahu. Jauhi. Gitu ya. Nah, di sinilah letak sabda Nabi istaghfir qalba. Mintalah fatwa kepada hatimu. Ya, ini banyak disalahpahami oleh sebagian orang. Jadi segala sesuatu mau benar, mau salah, mau sunnah, mau bid'ah, mau hak, mau batil, suruh nanya ke hati. Ya, nah itu tidak benar. Di sini hal-hal yang syubhat. Ya, tanyakan kepada hatimu, tentu juga hati. Hati mana bisa bohong? Hati pasti jujur karena enggak ada yang tahu selain kita kan? Tanyakan kepada hatimu, betul ente mantap bahwa itu halal? Enggak bisa dibikin-bikin. Ya. Saya mantapkan hati saya. Enggak bisa. Emang ragu ya ragu aja. Kalau ngomong sama temannya iya, saya mantap ini. Ya, ini halal ini menurut saya. Padahal hatinya ragu-ragu. Nah, itu maksud sabda Nabi, mintalah fatwa kepada hatimu. Ya. Antum yang kerja di kantor banyak seperti ini. Antum kalau mau jujur tanya kepada hati antum, antum ragu atau tidak? Kalau ragu tinggalkan. Gitu ya. Nah, kecuali setelah antum tanya kepada hatimu, antum betul-betul enggak ragu. Hati antum mantap bahwa ini hadiah dari orang yang memang sudah diizinkan oleh atasan, saya yakin betul ini halal, silahkan ambil. Ya. Kalau ragu tinggalkan. Faman ittaqa syubhat istabra li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menghindarkan diri dari syubhat, maka akan terpelihara agama dan kehormatannya. Maka cara menghindarkan diri dari, cara menjaga agama kita, kehormatan kita adalah menjauhi syubhat. Yang tidak jelas itu jauhi. Bagi agama, untuk Allah yang tahu. Bagi kehormatan kita, orang bisa tahu. Orang bisa tahu. Ya. Atasan kita, bawahan kita, yang selevel dengan kita bisa tahu, bisa melihat. Kita ini orang terhormat atau tidak, tergantung kita mau meninggalkan syubhat atau tidak. Kalau kita mau meninggalkan syubhat, insya Allah kita terhormat, terpelihara kehormatan kita di mata manusia. Ya, adapun agama hanya Allah yang tahu. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjatuh ke dalam syubhat, maka dia terjatuh dalam hal yang haram. Ya. Maka jika Nabi tadi kok meneruskan memakan kurma itu padahal beliau tidak yakin ini kurma zakat atau bukan, maka beliau berdosa. Ya, maka beliau tidak makan. Maka tadi jika daging tadi kita nekat makan padahal kita belum yakin ini daging halal apa daging haram, maka kita berdosa. Ya. Barang siapa yang melakukan syubhat, maka dia terjatuh ke dalam hal yang haram. Karra'i yar'a haulal hima. Seperti seorang penggembala yang menggembalakan kambingnya di sekeliling, di sekitar hima. Apa hima? Daerah larangan. Kan setiap tempat itu punya daerah larangan. Di sini nih bebas, mau jalan-jalan, mau tiduran, mau ngobrol, duduk-duduk bebas. Kalau di situ jangan, daerah terlarang. Ya. Nah, setiap penguasa, ya, itu punya daerah larangan. Semakin besar kekuasaan, semakin besar, semakin luas daerah larangannya. Ya. Kita boleh mondar-mandir di depan istana misalnya. Tapi masuk pagarnya sudah tidak boleh. Itu hima, daerah larangan. Ya. Atau di cagar alam atau apa ya, hutan lindung. Sebelah sini boleh, masuk situ tidak boleh. Setiap penguasa punya daerah larangan. Ala wa inna likulli malikin hima. Setiap malik, setiap penguasa, setiap presiden, setiap khalifah punya daerah larangan. Ah, begitu juga Allah. Allah ini raja di raja, malikul amlak. Ya, rajanya para raja. Seluruh makhluk di jagat raya ini rajanya adalah Allah, penguasanya adalah Allah. Maka Allah pun punya hima. Nah, orang yang mengembala di sekitar hima, daerah larangan, yusiku ayyar sa'afi, sangat besar kemungkinan gembalanya itu masuk. Ya, kambing-kambing yang dia gembalakan itu akan masuk ke daerah larangan. Kan sulit dijaga. Maka orang yang akrab dengan para peminum khamar, setiap hari memegang khamar, maka kecil kemungkinan dia tidak minum khamar. Ya. Setiap hari dia bergaul dengan penjudi, maka kecil kemungkinan dia selamat dari judi. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ketahuilah bahwa hima Allah, daerah larangan Allah, itu adalah yang haram. Seluruh yang haram itu himanya Allah, daerah larangannya Allah. Maka tidak boleh apa? Tidak boleh dilakukan apa? Tidak boleh didekati. Iya, tidak boleh didekati daerah larangan. Seperti menggembala tadi. Jangan kita mengatakan tidak boleh melakukan. Berapa banyak orang yang tidak melakukan tapi tetap berdosa. Kenapa? Tidak menjauhi. Zina tidak, tapi dekat sekali dengan zina. Minum khamar tidak, tapi dekat sekali dengan khamar. Berjudi tidak, tapi dekat sekali dengan para penjudi. Ini pun haram. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam jasad ada mudghah. Mudghah itu segumpal daging tanpa tulang. Idza salahat salahal jasadu kullu. apabila mudghah tersebut baik, maka seluruh jasadnya ikut baik. Tangannya ikut baik, kakinya ikut baik, matanya, lisannya dan seterusnya ikut baik, mengikuti mudghah itu, mengikuti segumpal daging itu. Wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu. Dan jika itu buruk, segumpal daging itu buruk, maka yang lainnya ikut buruk. Hatinya buruk, matanya, tangannya, kakinya ikut buruk. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Ya, dengan kalimat ini maka kita konsentrasi memperbaiki jasad apa memperbaiki hati? Jawabnya jasad. Kenapa? Katanya tergantung hati. Katanya tergantung hati, berarti kita perbaiki hati. Kalau hatinya baik, yang lainnya ikut baik. Ya? Iya, tapi gimana caranya? Coba, gimana caranya memperbaiki hati? Ya, kita hatinya bagusin dulu. Ah, nanti sholatnya jadi baik, puasanya baik, akhlaknya baik. Bisa? Enggak bisa. Ini di mata Allah. Ini pandangan Allah. Ini ilmu Allah, bukan ilmu kita. Kalau ilmu kita, apanya dulu? Kita hanya bisa memperbaiki anggota badan. Ya. Mari kita lihat. Apa sabda Nabi? Ya. Hendaklah kalian saling mencintai agar kalian saling menghadiahi. Apa kebalik? Ya, pernah dengar hadis ini? Hendaklah kalian saling mencintai. Mencintai kan pakai hati, perasaan kan? Agar apa? Agar kalian saling menghadiahi. Kebalik. Kata Nabi, hendaklah kalian saling menghadiahi agar kalian saling mencintai. Maka hati kan bagaimana jasad kita? Karena kita tidak bisa mengatur hati kita. Hati tidak bisa diatur. Yang bisa diatur kaki kita, tangan kita, jangan memukul, jangan menendang orang, jangan nyupain orang, lurus dan rapat, sop dan seterusnya. Itu yang bisa kita lakukan. Mari kita saling mencintai sesama muslim. Ini enggak jelas. Allah sudah menjelaskan bagaimana cara mencintai sesama muslim agar kaum muslimin bersatu. Bagaimana caranya? Luruskan dan rapatkan saf salat kalian. Luruskan dan rapatkan saf salat kalian. Niscaya kalian akan bersatu. Kalau saf kalian tidak lurus dan tidak rapat, maka hati kalian akan dicerai-beraikan, tidak bersatu. Apa dulu? Sabdu. Kan Nabi tidak bersabda, hendaklah kalian bersatu. Jika kalian bersatu, otomatis saf salat akan lurus dan rapat dengan sendirinya. Betul? Kebalik. Ya. Persatuan itu kan dari hati, saling mencintai dari hati. Diawali dari apa? Dari saf salat. Sekali lagi, Nabi tidak kantong amal mohon jangan disebarkan dulu ya. Saya teringat di majelis Nabi dan diikuti oleh para sahabat, itu ada munsitul majelis, orang yang mendiamkan majelis. Ya, artinya majelis itu jangan sampai ada yang tidak mendengarkan. Cuman ini dalam khutbah Jumat bid'ah, tidak boleh ada. Tapi di majelis ada. Ya. Oleh karena itu majelis itu jangan diselingi. Walaupun sekedar ambil dompet, ambil uang masukin ke kantong amal, ya. Karena ini akan mengulangi keberkahan dan tentu mengganggu konsentrasi. Karena yang kita pelajari adalah ilmu. Qolam ma qolam. Ya. Ya bukan berarti apa? Abu Dar tidak butuh apa dana, ya justru sangat butuh. Oleh karena itu, insya Allah apa nanti saja ketika azan, ya. Azan kan boleh bergerak, ya. Berbicara para sahabat, bahkan Nabi pernah berbincang ketika azan, ya. Ketika azan baru didengarkan, ya. Alhamdulillah Abu Dar dengan bantuan antum semua sudah memiliki sekolahan walaupun sederhana, ya. Dan kemarin saya mendapatkan laporan target sudah tercapai, ya. Anak-anak kelas 1 sudah hafal juz ke 30 walaupun belum semuanya, ya. Dan barangkali antum akan mendermakan dananya, ya. Insyaallah ada orang tua asuh, karena banyak di antara wali murid yang tidak mampu, ya, seikhlasnya bayar, bahkan ada beberapa yang 0 rupiah. Barangkali di antara antum ada yang mau menjadi orang tua asuh, ya. Tapi yang penting jangan sampai kotak amal ini, kantong amal, mengganggu pelajaran kita. Ya, kita pula dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لقد أنزل الله تعالى على عبده الكتاب. الله telah menurunkan kitab kepada hambanya. وبين فيه للأمة ما تحتاج إليه من حلال وحرام. Di dalam kitab tersebut Allah telah menerangkan kepada umat ini apa yang dibutuhkan oleh umat ini, mana yang halal, mana yang haram. Ini sangat dibutuhkan. Manusia akan sesat dan masuk neraka jika manusia tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Manusia bisa selamat masuk surga ketika manusia tahu mana yang halal, mana yang haram. Maka mengetahui mana yang halal, mana yang haram adalah sesuatu yang wajib. Sesuatu yang wajib. Maka jika seseorang tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, maka dia berdosa jika tidak berusaha untuk mengetahui. Wakala bayana ma uskila minat tanzili ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah memberikan hak kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam untuk menerangkan kemuskilan-kemuskilan yang ada di Al-Qur'an itu. Karena banyak yang tidak bisa dipahami oleh kita dalam Al-Qur'an itu. Ya, irka'u wasjudu, rukuklah kalian, sujudlah kalian. Tahu kita maksud ayat ini? Tidak tahu. Tidak tahu. Oh, saya tahu rukuk itu seperti itu, sujud itu seperti itu. Setelah dikasih tahu oleh Rasulullah, setelah dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Maka jika Rasulullah tidak menjelaskan, tidak mencontohkan, Tidak ada satupun manusia yang tahu rukuk itu seperti apa, sujud itu seperti apa. Ini contoh yang sederhana, yang jelas, yang terang benderang. Ya. Maka sangat-sangat jahil orang yang mengatakan mana Al-Quran mengharamkan anjing, mana Al-Quran mengharamkan kucing, Al-Quran hanya mengharamkan empat. Ini ucapan yang jahil, yang sesat. Ya. Ucapan itu bisa dibantah. Mana kata Al-Quran kalau sujud itu seperti itu, kalau rukuk itu seperti itu. Mungkin kebalik, ya. Yang nyium lantai itu yang rukuk mungkin, ya. Jadi gak karu-karuan. Nah, semuanya terjawab dengan keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta taraka sabila nahjan wadihan. Demi Allah, tidak wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga jalan ini jelas terang benderang. Allah tidak akan mematikan Rasulnya sebelum beliau selesai menjelaskan mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Setelah semuanya dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada yang tersisa, baru Allah wafatkan beliau. Ya. Yeah. Ini yang dimaksud bahwa Islam ini sudah sempurna ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam wafat. Ya, yeah. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Taraktukum ala mahajjatil bayda, lailuha kanahariha." Aku tinggalkan kalian, maksudnya ketika beliau wafat, umat ditinggal oleh beliau dalam keadaan mahajjatan bayda. Sesuatu satu jalan yang putih terang benderang, malamnya seperti siangnya. Saking apa? Saking terangnya. Maka ketika Nabi wafat, terang benderang mana yang halal, mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bidah, semuanya terang benderang. Ya, sampai Abu Bakar wafat, sampai Umar terbunuh, nah baru ada yang haram dianggap halal, yang halal dianggap haram, yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak. Itu mulai muncul setelah Umar terbunuh. Ya. Maka sebagian a'immah menafsirkan Shiratal Mustaqim adalah Abu Bakar dan Umar. Maksudnya secara zaman. Pada Abu Bakar tidak maksum, Umar juga tidak maksum. Hanya Rasulullah alaihi salatu wassalam yang maksum. Fama tarakallahu wa rasuluhu halalan illa mubayyanan wala haraman illa mubayyanan. Maka tidak ada satupun yang halal kecuali sudah diterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak ada sesuatu pun yang haram kecuali sudah diterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya tidak membiarkan sesuatu tanpa keterangan. Barangkali ada yang bertanya, bukankah halalnya nasi tidak pernah diterangkan oleh Allah dan Rasulnya? Bukankah haramnya tahlilan belum pernah diterangkan oleh Allah dan Rasulnya? Bukankah bid'ahnya muludan belum pernah diterangkan oleh Allah dan Rasulnya? Kembali kepada faidah. Kembali kepada faidah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bahwa seluruh makanan, minuman, pakaian, kendaraan yang sifatnya dunia, semuanya halal. Kecuali yang dilarang. Dan sebaliknya, segala peribadatan yang berupa sholat, tawaf, zikir, wirid, wudu, tayamum, semuanya haram. Tidak boleh dilakukan kecuali kalau ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diikuti oleh para sahabat radhiyallahu alaihi jami'. Gitu ya. Itu yang dimaksud bahwa terang benderang. Maka orang yang tidak memahami kaidah ini insyaallah taala akan sesat. Tidak akan paham. Walakin ba'dahu azharu bayanan min ba'dih. Akan tetapi sebagian lebih terang dari sebagian yang lain. Seperti tadi, haramnya babi lebih jelas dari haramnya kodok. Ya, bagi umumnya kaum muslimin. Ya, ini yang dimaksud oleh beliau. Artinya seluruh kaum muslimin atau mungkin hampir seluruh kaum muslimin paham kalau babi itu haram. Tapi tentang kodok haram barangkali sedikit di antara kaum muslimin yang paham. Nah, ini maksud beliau ba'duhu adharu bayanan min ba'd. Wa ma dhahara bayanuhu washtahara 'ulima hukmuhu lam yaqa li ahadin 'udrun bi jahlihi fi baladin yasharu fiha al-islam. Oleh karena itu yang jelas, yang masyhur, yang terang benderang hukumnya, maka tidak ada udur, tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak mengetahui di sebuah negeri Islam. Misalnya ada orang Indonesia ini yang tidak paham kalau babi itu haram. Sepertinya enggak ada udur. Ya. Allah bertanya kepada seorang Indonesia muslim, ya, kenapa dulu engkau makan babi? Dijawab, saya enggak tahu kalau itu haram, ya. Maksud beliau ini akan ditolak. Gitu. Akan ditolak. Ya. Kecuali orang Jepang yang baru saja masuk Islam. Dia masuk Islam karena baca-baca buku tentang Islam, tertarik, lalu dia masuk Islam, kemudian dia makan babi, habis itu mati. Ya, nah, barangkali Allah Maha tahu kan, kenapa engkau makan babi? Saya nggak tahu kalau itu haram. Gitu. Atau mungkin orang Madinah, muslim, seorang muslim Madinah, tidak pernah sholat berjamaah. Ya, lalu ditanya, kenapa engkau tidak sholat berjamaah? Dijawab, saya enggak tahu kalau itu wajib. Nah, sementara ulama bertebaran di situ mewajibkan sholat berjamaah. Nah, ini yang dimaksud. Barangkali di Indonesia mungkin, apalagi sebagian tokoh-tokoh di negeri kita menyatakan sholat berjamaah tidak wajib. Sholat berjamaah di masjid di awal waktu tidak wajib. Ya, nah, berarti tergantung negeri. Gitu ya. Ada udur atau tidaknya. Maka udur dengan kejahilan itu ada. Hari ini muncul syubhat di sebagian anak-anak muda, lintir orang yang mengaku sunnah, bahwa udur jahil itu tidak ada. Jadi jika hari ini ada orang tidak tahu tentang wajibnya jilbab, wajibnya sholat berjamaah dan seterusnya, maka tidak ada udur, pasti disiksa nanti. Ini kiri. Allah Maha tahu. Allah Maha. Wahunaka manzilatun bainal halali wal haram. Di sini ada manzilah, ada kedudukan yang berada di antara halal dan haram. Ya, halal tidak, haram tidak. Artinya belum jelas halal haramnya. Ikhtalata fiha al amran. Bercampur di situ dua kemungkinan, mungkin halal, mungkin haram. Seperti kurma Nabi tadi. Faman istaqaha faqad naja. Barang siapa yang menjauhi hal tersebut, manzilah yang tidak jelas halal haramnya, dia jauhi, maka insyaallah dia selamat. Kalau dia dekati, dia ambil, binasa. Karena orang yang terjatuh ke dalam syubhat, dia terjatuh ke dalam hal yang وبكل حال فالأمور مشتبهة التي لا يتبين أنها حلال ولا حرام لكثير من الناس كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قد يتبين لبعض الناس أنها حلال أو حرام لما عنده من ذلك من مزيد علم. Ini seperti yang kita bahas tadi, bahwa hal-hal yang syubhat tadi, yang mustabihat tadi, tidak jelas halal haramnya untuk kebanyakan manusia, bukan seluruh manusia. Maka dalam sebuah kasus si A ragu, tapi si B tidak ragu, dia yakin bahwa itu halal, dan ternyata si B yang benar, ini mungkin. Ya. فمن اشتبه عليه أمر فعليه تركه لأن الذي يأتي الشبهات مع اشتباهها عليه قد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع في الحرام. Barang siapa yang istibah, barang siapa yang ragu syubhat dalam satu perkara, maka dia harus meninggalkan perkara tersebut, entah berupa uang, makanan, perbuatan, dan seterusnya. Kalau dunia tinggal, dunia maka jangan diambil, kalau berupa keuntungan, ya, agar selamat dari hal-hal yang haram. Karena sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi tadi, bahwa barang siapa yang terjatuh ke dalam syubhat, maka dia telah terjatuh ke dalam hal yang selanjutnya, والدافئ وراء الاستبراء للدين والعرض أو الوقوع في الشبهات هو صلاح حركات القلب أو فسادها. Ini pun yang sudah kita bahas tadi, bahwa hati yang bisa menyebabkan anggota badan itu menjadi baik. Jika itu hati itu baik, maka seluruh anggota badan akan baik. Jika hati itu buruk, maka seluruh anggota badan ikut buruk. Tapi sekali lagi, ini hanya Allah yang tahu. Ya, bahkan Allah mengetahuinya, melihatnya kapan. Ketika kita bayi, ketika kita beranjak dewasa, ketika kita balik, ya, tidak. Ketika kita masih ada di sulbinya Adam, sudah kelihatan oleh Allah. Ini hatinya baik, ini hatinya baik, ini kurang baik, ini yang baik. Allah sudah tahu. Ya, sebelum Allah turunkan manusia di muka bumi ini, Allah telah melihat seluruh hati manusia. Maka Allah melihat hati manusia terbaik adalah para nabi dan rasul. Ya. Di antara para nabi dan rasul yang terbaik adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hati. Nah, setelah para nabi dan rasul yang 124.000 itu, Allah melihat hati seluruh manusia di luar para nabi dan rasul. Siapa yang paling baik? Ternyata hatinya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Zubair, Talha pertama. Oleh karena itu, sengaja Allah kumpulkan hati seorang nabi yang terbaik dengan orang-orang di luar nabi yang hatinya terbaik. Dikumpulkan. Maka hidupnya Abu Bakar, Umar, dan seterusnya bersama Rasulullah, ini bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Sudah diatur oleh Allah. Maka tidak boleh kita mengatakan, ya kebetulan saja kita lahir sekarang. Coba kalau kita lahir tahun 571 Masehi bersama Nabi, ya, di Mekah, saya akan jadi sahabat. Nah, ini ucapan yang buruk. Ya, tidak boleh, haram. Bisa kubur. Ya. Bagi kita kebetulan, bagi Allah tidak. Allah telah atur. Ya, hidupnya para sahabat bersama hidupnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Maka siapapun yang hidup setelah para sahabat tidak mungkin menyamai derajat para sahabat. Ya. Jika Imam Syafi'i, Imam Bukhari itu semulia Abu Bakar, Umar, tentu akan dihidupkan di zaman Abu Bakar dan Umar. Ya. ينبغي على العبد المحافظة على أمور دينه ومراعاة المروءة واجتناب خوارمها لأن من دخل مداخل السوء تبين. Wajib bagi seorang hamba menjaga diri dalam urusan agamanya, kehormatannya, menjauhkan diri dari hal-hal yang haram. Kenapa? Karena orang yang memasuki tempat yang buruk, maka dia tertuju. Walaupun gak ada yang menunggu. Ya, tiba-tiba kita lihat si bulan ada di tempat diskotik misalnya. Ya, walaupun enggak ada yang menuduh, dia tertuduh. Ya, ngapain di sini? Ya, banyak di masjid biasanya ngaji kok ada di sini. Gitu. Walaupun enggak ada yang menuduh, dia tertuduh. Orang yang berada di tempat yang buruk, ya, si bulan ada di tempat pelacuran, si bulan ada di tempat perjudian, ya, tertuduh. Walaupun tidak ada yang Al-wuku'u fil haram al-bayyin la yakunu mubasharatan walakin bitadarruj. Jatuh ke dalam hal yang jelas-jelas haram itu tidak serta-merta mubasharah langsung, tetapi bertahap. Awalnya makan siang bareng, ya, bertiga berempat, ada yang akhir yang perempuan. Lama-lama berdua, ya, laki berdua, laki dan perempuan berdua. Lama-lama makan malam berdua. Lama-lama akhirnya bersih. Ya, kan tidak mungkin. Biasa ngaji, biasa ta'lim, biasa baca Al-Quran, tiba-tiba mau berzina. Enggak mungkin. Pelan-pelan. Ya, kalau kita sekarang awalnya SMS-an dulu, lama-lama nelpon, lama-lama ketemu, janjian terus. Syaitan jauh lebih pintar daripada kita. Ya, jangan sekali-kali memberikan celah untuk syaitan. Jadi awal mungkin, ya. Kecuali mau nikah. Kalau mau nikah, jangankan SMS. Ya, jangankan telepon, ngintip saja boleh. Ya, para sahabat ngintip. Ya, bagaimana kemarin kita bahas. Kalau memang serius mau dinikah, sabda Nabi, jika ada sesuatu yang memberikan semangat kepada engkau untuk menikah, lakukan. Ini ditangkap oleh Ibnu Hazm, Imam Daud Az-Zahiri, bahwa apapun. Yang bisa membuat kita semangat untuk menikahi si bulanan, walaupun dengan cara melihat aurat batinnya, tapi ini tidak sepakat para ulama. Ya, ini dipegang oleh mazhab Syafi'i. Idza aqaytum naha fala tanzur ila sigaril maqtiyah, walakin unzur ila azimi man 'asaita wa ghayyartahu an tantahika maharimah. Jika engkau bermaksiat kepada Allah, jangan melihat maksiat ini kecil, dosa ini kecil, sepele, jangan. Akan tetapi apa? Lihat apanya? Kepada siapa engkau bermaksiat? Engkau sedang bermaksiat kepada zat yang menghidupkan engkau, memberikan rizki kepada engkau, yang segala apa yang ada di tanganmu itu dari dia, dari Allah. Kemudian kita bermaksiat kepada dia. Ya, kan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ngomong kasar, kita berbuat kasar, itu kan tergantung sama siapa. Ya, kalau sama temen, ya, megang kepala, ngomong agak kasar, biasa namanya juga temen, ya, ngomong agak kasar jalan lu, tapi temen biasa aja. Coba sama mertua kalau pasar jalan lu, ya, oh tentu kita merasa dosa, maaf, ya, nggak sengaja, padahal sama-sama jalan lu, ya, sama temen sama mertua beda. Nah, ini jutaan kali lebih besar dari mertua. Allah Rabbul Alamin. Yang segala apa yang ada pada diri kita dari dia, lalu kita berbuat maksiat kepada Allah. Itu maksud beliau. Lihat itunya. Jangan lihat ini kecil, ini sepele. Gitu ya. Ini nasihat beliau kepada kita semua untuk tidak mengecilkan maksiat sekecil apapun dosa itu. Yang bagi lil 'abdi ayyaqta li dinihi wa yatruka ma la ba'sa bihi hadran mimma bihi ba'. Wajib bagi seorang hamba untuk berhati-hati dalam masalah agama, meninggalkan sesuatu yang tidak berdosa karena takut terjatuh ke dalam dosa. Ya. Ngobrol ke sana kemari kan tidak berdosa, tapi takut nanti jadi ngomongin orang, takut nanti jadi memfitnah orang, maka dia batasi. Ya, ini lebih bijaksana, lebih arif, lebih berakhlak, ya, berhati-hati, menjaga diri. Al-ilmu nurun yubsiru bihil 'abdu haqa'iqal asya' allati la tadhharu likathirin minan nas. Ilmu adalah cahaya, yang dengan cahaya itu seseorang bisa melihat hakikat sesuatu, ini halal apa haram, ini hak apa batil, ini sunnah apa bid'ah. Bisa tahu dengan cahaya itu. Sebab kalau tidak ada cahaya, gelap. Ini sunnah apa bid'ah, dia enggak tahu. Ini hak apa batil, dia enggak tahu. Karena gelap. Maka ilmu dikatakan sebagai cahaya. Yang terakhir, salahul batini yu'addi ila salahil zahir wal aqd bil'aqd. Buruknya batin ini bisa bagusnya batin, kebaikan batin bisa menyebabkan baiknya zahir. Dan begitu sebaliknya, buruknya batin bisa menyebabkan buruknya zahir. Sekali lagi, kita hanya bisa mengatur zahir, karena hati kita tidak bisa kita atur. Maka mengatur hati ini sia-sia, tidak akan sanggup, tidak ada, tidak akan bisa. Ya. Allahu a'lam. Ya, ada pertanyaan, silakan. Ada yang berpendapat bahwa segumpal daging itu jantung, bukan hati. Mohon penjelasan. Rasul mengatakan ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa itu al-qalbu. Al-qalbu secara kamus hati, ya. Hanya barangkali yang dibahas hati yang mana? Apakah hati yang disebut dunia kedokteran sebagai apa itu? Liver, ya. Apa itu? Itu yang dibahas. Ya. Bahwa al-qalbu secara terjemahan ya hati. Ya, Allah. Apabila ada seorang bendahara di satu organisasi kecil seperti kelas dalam keadaan tertentu seperti saat ia kehabisan uang, apakah ia boleh meminjam dan memakai uang kas tersebut tanpa meminta izin teman-teman kelas? Nah, tentu tidak boleh. Ini kan bagian dari aman. Tentu sudah ada perjanjian bahwa dia hanya memegang uang tersebut, tidak boleh menggunakan kecuali untuk kepentingan bersama. Kan tentu perjanjiannya seperti itu secara urut. Walaupun barangkali tidak ada perjanjian tertulis, tapi secara urut kan seperti itu. Karena kita tahu jika Al-Quran tidak mengatur, hadis tidak mengatur, para sahabat tidak mencontohkan, maka kembali kepada uruf. Uruf harus dipegang. Bagaimana safar uruf? Ya. Seperti urufnya kalau mijitin itu tarifnya 20 ribu. Ya. Yang di kampung itu asal mijit sama dia 20 ribu. Kemudian enggak ada perjanjian. Tolong pijitin saya, ya. Terus pijitin. Ya. Terus enggak dibayar. Ya. Terus dia minta. Terus dia bilang, kan tadi saya bilang minta tolong doang. Nah, ini enggak bisa karena urufnya dia bisa jawab. Ini sudah uruf. Bahwa ketika saya mijit upahnya 20.000. Ya. Sesuatu yang tidak diatur oleh Al-Qur'an dan Sunnah, maka kembali kepada urf. Gitu ya. Nah, yang terbaik tentu dengan perjanjian di awal. Di tempat saya kerja ada kesempatan ikut pelatihan training dan mendapat souvenir yang bentuknya macam-macam seperti uang, HP, voucher dan lain-lain. Apakah ini halal? Hadiah tentu halal. Kalau itu hadiah dari atasan atau dari perusahaan itu halal. Ya, tidak ada undian kan? Tidak berjudi. Halal. Kecuali ketika masuk ke situ bayar. Seperti misalnya apa ya? Sepeda santai misalnya ya. Daftar kalau ikut sepeda santai 15.000. Ah nanti diundi ada yang dapat sepeda atau motor. Uangnya dari mana? Dari 15.000 itu kali berapa ratus yang ikut. Ah jelas ini juga. Ya, karena uangnya dari itu juga. Ada yang menang, ada yang kalah. Ada seseorang menggadaikan motor kepada saya dan motor tersebut saya gunakan untuk keperluan pribadi saya bekerja. Apakah hal tersebut di atas diperbolehkan? Secara dalam hal ini tidak bisa dengan urf. Karena Islam sudah mengatur bahwa mengambil manfaat dari piutang haram. Ketika seseorang menggadaikan motornya kepada saya misalnya, saya berikan 1 juta kepada orang itu yang utang kepada saya jaminannya motor, maka berarti orang tersebut punya utang kepada saya punya piutang kepada orang tersebut, maka saya tidak boleh mengambil manfaat. Saya hanya boleh berniat satu, yaitu menolong. Motor itu hanya sebagai jaminan. Kalau sewaktu-waktu dia tidak bisa membayar, ya, maka tidak boleh dipakai. Kecuali setelah perjanjian ini dipenuhi, tidak boleh dipakai dan seterusnya. Kemudian si punya, yang punya motor ini baik hati, silakan kalau kamu mau pakai silakan. Atau mungkin kita pinjam, boleh nggak saya pinjam motor antum? Boleh, halal. Tapi jangan dengan perjanjian di awal. Ini uang 1 juta kamu bawa, motor kamu taruh di rumah saya, dan saya boleh pakai motor kamu. Gitu ya, tanda tangan. Nah, ini enggak boleh. Ya, karena di dalam kaidah syar'i bahwa orang yang punya piutang tidak boleh mengambil manfaat apapun dari yang punya utang. Bagaimana ketentuan bahwa daerah itu daerah larangan? Ya ditentukan oleh penguasa. Penguasa punya daerah larangan ini. Itu kan contoh dari Nabi tadi. Kalau daerah larangan dari Allah, ya tadi jelas. Hal-hal yang haram itu daerah larangan. Apakah jika daerah itu dijaga oleh satpam termasuk daerah larangan? Ya itu mah jelas. Itu kan milik pribadi. Ya. Yang dimaksud tadi penguasa, raja. Ya. Rakyat itu kan ada di negeri ini misalnya. Tapi tidak semua seluruh jengkal tanah negeri ini boleh diinjak oleh kita sebagai rakyat, kan tidak. Ada yang dilarang oleh penguasa. Itu yang dimaksud dengan hima. Bagaimana jika membuktikan seseorang bersalah dengan penyelidikan? Ini apa? Merugikan orang lain atau tidak? Kalau merugikan orang lain, bisa. Misalnya mencuri, menggelapkan uang, dan seterusnya. Tujuannya agar dikembalikan. Tetapi yang tidak merugikan orang lain, berzina, minum khamr, berjudi, ya, ini kan tidak merugikan orang lain. Dosa kepada Allah, maka tidak boleh. Ya, maka orang yang berzina itu direjam atau dicambuk. Kalau ada 4 orang saksi atau dia hamil, jelas belum punya suami, hamil tentu berzina. Atau dia ngaku sendiri, hanya itu. Maka diselidik, ditanya-tanya, disuruh ngaku, tidak boleh. Hakim ya, hakim. Oleh karena itu, ketika ada seorang wanita hamil datang pada Nabi, "Ya Rasul, saya hamil karena zina, saya siap direjam." Akhirnya Nabi merajam. Yang sangat menarik, Nabi tidak bertanya, "Kamu zina sama siapa?" Nabi enggak nanya, "Kamu zina sama siapa? Sebutkan biar sekalian saya rajam." Enggak. Maka hakim tidak boleh bertanya, walaupun jelas-jelas dia berzina. Sebab kalau pintu ini dibuka, maka akan terjadi fitnah yang luar biasa. Yes. Maka tidak boleh. Kalau jelas ada 4 orang saksi laki-laki, perempuan juga harus 8, atau ngaku, atau hamil, baru. Yes. Ketika saya masuk toilet di suatu masjid, di toilet tersebut ada tulisan, "Yang kencing sambil berdiri adalah kuda." Kencing sambil berdiri adalah bagian dari siksa kubur. Apakah ada hadisnya mengenai hal tersebut? Tidak ada. Bahkan ada riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kencing sambil berdiri. Kencing sambil berdiri tidak haram. Boleh berdiri, boleh. Mohon penjelasan mengenai makanan yang terindikasi adanya alkohol hasil fermentasi alami seperti tape dan yang tidak, ya. Yang jelas-jelas haram adalah yang memang merupakan khamar. Ya. Karena kita tidak bisa menyimpulkan bahwa alkohol adalah khamar. Ya, Nabi tidak menyebut tentang alkohol. Yang disebut adalah khamar. Apa kata Nabi tentang khamar? Kullu muskirin khamr. Yang dimaksud dengan khamar adalah segala sesuatu yang memabukkan dan itu diminum dan itu buat mabuk. Seperti kita lihat hari ini, orang kalau mau mabuk beli apa? Beli apa misalnya whisky, apa bir ini, beli itu, ya. Kalau kita mabuk beli alkohol yuk, kan enggak, ya. Orang mau mabuk beli alkohol, ya, enggak. Maka orang mabuk tidak memakai alkohol itu karena memang alkohol tidak bisa disebut sebagai khamar secara mutlak. Sebab kalau alkohol disebut sebagai khamar, maka menjual alkohol terkutuk, membeli alkohol terkutuk, ya, membawa alkohol dan seterusnya. Karena kan khamar yang menuangnya, yang membawanya, yang membelinya, yang menjualnya, semuanya dilaknat, dikutuk oleh Allah, semuanya berdosa. Apakah alkohol seperti itu? Tentu tidak. Maka alkohol tidak bisa disebut sebagai khamar. Khamar itu jelas, ini khamar nih, mereknya anu. Ini khamar nih masalahnya. Nah, adapun yang mengandung alkohol belum tentu khamar. Saya sudah terlanjur nazar puasa, bolehkah berpuasa di hari apa saja kecuali Jumat? Ya, tergantung nazarnya. Jika nazar itu ditentukan, saya akan bernazar 3 hari berturut-turut, maka harus berturut-turut. Jika tidak disyaratkan berturut-turut, boleh selang-seling. Saya berprofesi sebagai trainer untuk menafkahi keluarga. Selama ini ada keraguan dalam profesi tersebut. Apakah sebaiknya ditinggalkan atau tidak? Ya, antum ragu karena apa? Ya. Karena apa? Karena enggak tahu ini halal apa haram. Maka antum lihat yang antum desain itu apa? Ya. Sekedar pakaian bordil, bordilan, apa gambar yang tidak bernyawa, ya tentu halal. Kan tadi kita bahas, syubhat itu datang karena tidak adanya ilmu. Kalau ilmu itu datang, maka syubhat itu hilang. Maka ragu-ragu itu kan bukan karena, pokoknya ragu-ragu enggak. Tentu karena dia tidak tahu. Ya, ada kalanya ternyata itu halal, ada kalanya ternyata itu haram. Ah, ketika antum tidak bisa memutuskan dan ragu-ragu, ya ditinggalkan. Diberi oleh-oleh, misalnya kue coklat dari negeri kafir, apa perlu mencari tahu kandungan di dalamnya? Tidak. Tidak. Ya. Tidak. Kecuali sudah tertulis di situ jelas-jelas mengandung babi. Kalau tidak, ya sudah. Atau jelas-jelas haram. Ya. Allahu. Ya, sekali lagi, insyaallah jangan sebarkan kotak amal ketika taklim, ya. Sebarkan ketika adzan, ya. Sekali lagi, barangkali di antara itu ada yang akan menjadi orang tua atau anak Abu Dhar, ya. Bisa menghubungi saya atau ini atau yang lain, insyaallah. Ya, kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.